Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan dari penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala terkait dengan ayat yang dibawakan oleh muallif. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dalam surat Al-Fatir. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'anhum sama'at du'a wa nafa'anhum sama'at du'a. Dhamir nafa yaitu kembali kepada lafzul jalalah in Allah. Allah menafikan dari mereka. Mereka sesembahan dari selain Allah yang diibadai oleh musyrikin. Diseru diantaranya berupa ibadah yang diseru, diminta. Allah menafikan dari mereka sama'at doa. Allah menafikan dari al-aliha min dunillah. Bahwasanya mereka tidak mendengarkan seruan. Biqaulihi intadu'uhum layasma'u. Jika kalian seru, mereka para al-aliha min dunillah tidak mendengarkan. Kenapa? Li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin anhum. Karena al-aliha min dunillah yang mereka seru dari selain Allah. Di antara mereka ada yang memang mati. Yakni bukan makhluk hidup. Dan yang masih hidup pun dikatakan ghaib. Anhum yakni tidak ada di hadapan para penyeru. Itu namanya ghaib anhum. Tidak ada di hadapan para penyeru. Di hadapan orang-orang yang menyeru tidak ada mereka ghaib. Walaupun hidup tapi mereka jauh. Kenapa? Karena di antara mereka para musyrikin ada yang menyeru walinya yang masih hidup. Dalam keadaan mereka jauh dari diri mereka ketika mereka tertimpa musibah. Yang diseru bukan Allah Ta'ala tapi orang yang gaib dari mereka walaupun mereka hidup. Seperti di antara mereka orang-orang yang mempelajari ilmu. Ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu kebal dan yang lainnya. Yang memiliki guru mengajar dengan ilmu-ilmu tertentu. Mereka punya anggapan bahwasanya para guru mereka bisa dipanggil dari jarak jauh. Yang pada hakikatnya mereka tidak mendengar. Di antara mereka ada yang mustagil, mustagilin bima khuliqalahu. Musakhirin bima umira bihi. Di antara mereka para yang diklaim sebagai para aliha. min dunillah yang tersibukkan dengan apa yang dia itu diciptakan untuknya. Diciptakan baginya. Seperti para malaikat. Disibukkan oleh Allah Ta'ala dengan kesibukan tugasnya masing-masing. Musakhkharin bima umira bihi. Ini para malaikat diantaranya. Musakhkhar bima umira bihi. Diperlakukan dengan apa yang dia itu diperintahkan. Ini diapakan ini? Medanya ini. Kamu apakan? Ambil sana. Digoyang-goyang terus. Terperhatikan. Kal malaikat seperti para malaikat, mereka memiliki tugas masing-masing. Bukan semua malaikat mengetahui perkara gaib. Kecuali perkara yang ditugaskan saja. Mafhum ya ikhwah? Jadi malaikat bukan semua malaikat mengetahui selain tugasnya. Itu pendapat yang tidak bisa dibantah lagi. Bahwasanya bukan semua malaikat mengetahui tugasnya malaikat yang lain. Semuanya tahu, semuanya bisa menjalankan, tidak. Suma kala walau sami'u mustajabu lakum, seandainya mereka pun mendengar, mereka enggak mampu mengijabahi atas apa yang kalian minta. Wahai musyrikin, faddal. Kenapa li'anna dhalika laysa lahum? Karena istijabah, mengijabahi, mengabulkan, merestui, ini tidak haknya mereka, bukan laisa lahum laisa, bukan haknya mereka. Merestui apa yang mereka minta oleh musyrikin, ini tidak haknya para yang diseru. Maka dikatakan laisa dalika, li'anna dalika laisa lahum, tidak haknya mereka. Fa inna Allah Ta'ala lam ya'dhan li ahadin min ibadi fi du'a'i ahadin minhum. Kenapa bukan haknya mereka? Karena Allah Ta'ala tak pernah mengizinkan untuk seorang pun dari para hambanya menyeru seseorang dari para al-aliyah yang mereka klaim sebagai sesembahan dari selain Allah. La istiklalan wala wasitatan. Tidak ada izin diseru istiklalan, yakni diseru langsung. Itu namanya istiklal. Kalau wasito, dijadikan perantara saja. Istiklal diseru langsung. Si mayit atau orang yang goib, yang jauh dari si penyerunya, diseru langsung. Itu namanya tanpa adanya perantara. Yang satunya, wasito, dijadikan perantara. Seperti banyak di antara manusia yang menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara antara penyeru dengan kepada Allah Ta'ala. Menyeru si wali yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Dan di antara mereka ada yang memang istiklal. Bukan perantara, bahkan dianggapnya sebagai sesembahan yang mampu mengijabahi langsung tanpa adanya bantuan dari yang lain. Cuma istiklal. Minta tolong kepada jin. Minta tolong kepada setan. Langsung bahwasanya jin dan setan ini bisa mengijabah apa yang mereka minta. Itu namanya istiklal. Berdiri sendiri. Untuk mengijabahi apa yang diserukan kepadanya. Yang diminta. Kalau wasito seperti meminta sesuatu kepada Allah tapi memanggil sebagian makhluknya sebagai perantaranya, seperti memanggil Nabi, memanggil wali. Ini sebagai wasit, sebagai perantara. Seperti mana abudhum illa liyukarribuna illallahi zulfah. Kami tidaklah mengibadai mereka. Melainkan agar mereka para sesembahan. Dari sana Allah tadi mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Demikian anggapan mereka. Kalau istiklal tidak. Mereka punya anggapan bahwasanya sesembahan tadi memiliki taksir, memiliki pengaruh. Za'amu anna lahu taksirah. Punya pengaruh dengan sendirinya. Liwahdihi. Bahasa kufrun dikatakan kufur dalam al-uluhiyah dan ar-rububiyah sekalian. Kufur dalam ar-rububiyah dan al-uluhiyah sekalian. Kama taqaddama ba'du adillati tadi sebagaimana telah lalu sebagian dalil-dalil dalam perkara ini. Kemudian wa qauluhu bukan wa qaulihi. Wa qauluhu. Ya kan? Atap dari wa qaulullahi ta'ala wa la tad'una min duni ma yamlikuna min kitmir. Maka bacaannya wa qauluhu bukan wa qaulihi. Wa qaulu wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan ada pun firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yakfurun ini dhamirnya kembali kepada para al-alihah min dunillah. Yang diklaim, yang dianggap sebagai al-aliha min dunillah, sesembahan dari selain Allah dianggap sebagai sesembahan mereka dari selain Allah, maka nanti pada hari kiamat yang dianggap sebagai sesembahan tadi mengkufuri dan ingkar dengan kesyirikan kalian. Yakfurun dhamirnya kembali kepada al-aliha min dunillah. Kan? Yani yang dianggap sebagai al-aliha. Fatabayyana bihadza anna da'wata ghairillahi syirkun, maka jelaslah dengan ayat ini bahwasanya menyeru selain Allah Ta'ala adalah syirik. Lihat nomor 1 catatan kaki dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah Ta'ala. Fatabayyana annahum kanu yad'una ibadan. Hah? Apa? Talik. Sebelumnya. Baik. Ini kita jeda dulu. Wa tabayyana annahum kanu ya'buduna ibadan salihin. Yatabarra'una minasyirkil ladzi huwa du'a'u ghairillahi. Ini sebagai bantahan yang sangat gamblang dan nyata bahwasanya pemahaman banyak manusia ini keliru. Bahwasanya syirik itu cuma katanya memanggil patung. Menyembelih untuk patung. Yang dipahat. Yang dianggap sebagai sesembahan dari selain Allah. Tidak, bahkan jelaslah dengan ayat ini. Bahwasanya mereka dulu para musyrikin yad'una ibadan sholihin. Memanggil dan menyeru kepada para hamba-hamba yang soleh. Yang mereka para hamba yang soleh berlepas diri dari syirik. Yang berupa menyeru selain Allah Ta'ala. Dan mereka tabarruk min ulaikal musyrikin. Orang-orang soleh yang dianggap sebagai sesembahan dari selain Allah. Mereka berlepas diri dari mereka musyrikin. Za'imina hubba ulaikas solehin. Orang-orang musyrik yang mereka itu punya anggapan mencintai orang-orang soleh. Dan mereka punya anggapan bahwasanya para musyrik tadi annahum mahsubuna alaihim. Para musyrik tadi punya anggapan bahwasanya mereka itu sebagai orang-orang yang teranggap dan dihitung sebagai golongan mereka. Tidak. Jadi yang sekarang ini menganggap bahwasanya mereka orang mencintai orang soleh dengan cinta yang batil. Berdoa kepada orang-orang soleh, minta kepada orang soleh, itu adalah mereka bukan termasuk dari kalangan orang-orang soleh. Bukan dari golongannya, bukan dari kawannya, bukan dari orang yang mereka cintai. Tidak sama sekali. Ini kalamnya beliau, Syekh Muhammad Hamid Fikir, rahmatullahi ta'ala. Adapun talik yang sebelumnya belum kita baca, yaitu talik nomor 1. dari ayat wala yunabbi'uka mislu khabir. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Ya'i mislullahi ta'ala al-khabir sini adalah Allah. Wala yunabbi'uka mislu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan sesuai dengan perkara itu, sesuai dengan hakikatnya, semisal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna wali nabi uka mislu khabir, akan kita lewati soal penjelasannya. Palingnya kita baca, fikuratul uyun yukhbirul khabiru. Al-khabir adalah Allah di sini. Yukhbirul al-khabiru. Satu dantara nama Allah adalah al-khabir. Maka boleh kita menamai diri kita ataupun anak kita dengan nama Abdul Khabir. Yukhbiru al-khabir annal milka lahu wahdahu. Allah memberikan khabar, memberitahu bahwasanya kepemilikan itu adalah murni, hanyalah milik dia. Khusus. Wal muluku wa jami'ul khalq tahta tasarrufihi wa tadbirihi. Dan para muluk, para raja, para penguasa dan seluruh ciptaan Allah Ta'ala, seluruhnya di bawah tata aturan Allah Ta'ala. Tasarruf, tadbir, maknanya sama. Tasarruf, tadbir, memiliki makna yang sama. Jadi semua para penguasa, semua ciptaan Allah Ta'ala, semua makhluk di bawah tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni al-khabir. Walaupun kalau waladina tadu'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan mereka-mereka yang kalian suruh dari selain Allah tidaklah memiliki walaupun cuma kitmir. Kitmir adalah selaput putih yang ada di biji kurma. Selaput putih yang menutupi biji kurma itu yang namanya kitmir. Itu saja mereka enggak punya. Fa'in kana man kanat hadi sifatuhu. Fala yajuzu ayyurghaba fi talabi naf'in aw daf'i darrin ila hadin siwahu ta'ala wa taqaddasa. Maksudnya, siapa yang sifatnya seperti ini? Seperti ini apa? Seperti yang dijelaskan dalam ayat ini, tidak memiliki walaupun cuma selaput putih yang ada pada biji kurma. Kalau sifatnya seperti itu saja enggak punya, maka tidak dibolehkan diharapkan darinya meminta manfaat atau menolak darinya madarat dari seorang tadi. Enggak mungkin diharapkan dari dia bisa menolak madarat dari yang memintanya. Walaysa yurghaba fi talabi naf'in aw daf'i darrin ila ahadin siwahu ta'ala. Jadi enggak mungkin meminta manfaat atau menolak madarat kepada selain Allah Ta'ala. Matakot jasa. Bal yajibu ikhlasu doa lahul ladhi wa min a'zami anwa'il ibadah. Bahkan wajib memurnikan doa. Lahu. Yakni untuk Allah Ta'ala. Alladhi ini na'atnya doa. Alladhi na'atnya doa. Yang mana bahwasanya doa adalah termasuk dari ibadah yang paling terbesar. Min a'zami anwa'il ibadah. Ibadah memiliki beberapa macam. Memiliki beberapa sifat. Bentuk yang paling terbesar dari macam-macam ibadah adalah doa. Ini enggak boleh dimintakan kepada selain Allah Ta'ala. Wajib dimurnikan hanyalah untuk Allah. Al-Khabir. Wa akhbara ta'ala anna ma yad'uhu ahlu syirik. Bermakna man di sini. Dan Allah telah memberitakan bahwasanya siapa saja yang diseru oleh ahlu syirik atau apa saja yang diseru ahlu syirik, Rasulullah Allah la yamliku syai'an, tidaklah memiliki sesuatu apapun. Wa annahum la yasma'una du'a man da'ahum. Sesungguhnya sesembahan yang mereka seru dari selain Allah, sesungguhnya mereka tidaklah mendengarkan doanya orang yang menyeru mereka. Walau furidha annahum yasma'una, walau furidha, dan seandainya, taruhlah, dan taruhlah bahwasanya mereka itu mendengarkan, yaitu mereka sesembahan selain Allah Ta'ala, falastajibuna lida'ihim, maka mereka tidak akan mampu mengijabai untuk para penyeru mereka. Wa annahum yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkihim, sungguh para al-aliyah yang mereka klaim dari selain Allah Ta'ala akan mengingkari kesyirikan mereka nanti pada hari kiamat. Ayungkirun yakfurun maknanya yungkirun wa tabarrauna mimman fa'alahu ma'ahum, akan mengingkari dan akan berlepas diri dari apa yang terjadi berupa perbuatan-perbuatan berupa syirik miman dari orang yang melakukan perbuatan tersebut bersama mereka, yakni mensikapi para al-ahli min dunillah dianggapnya mendengarkan bahkan nanti akan mengingkari. Zalika doa syirkun bihi, doa yang mereka lakukan tadi adalah kesyirikan dengan Allah Ta'ala. Wa annahu la yaghfiruhu liman laqiyahu bihi, dan sungguh Allah enggak akan mengampuninya bagi siapa yang ketemu dengan Allah dengan melakukan syirik. Falu syirik masadaku al-khabira wal ata'uhu fima hakama bihi wa syara'ah. Maka ahlu syirik, yakni para pelaku syirik, para musyrikin masadaku al-khabira, mereka tidak memiliki kejujuran terhadap Allah. Al-khabir, tidaklah mentaati al-khabir dalam apa yang Allah putuskan dan apa dalam apa yang Allah syariatkan. Bal qalu innal mayyita yasma'u, Allah menghukumi bahwasanya si mayit enggak mendengar. Mereka bilang sebaliknya, si mayit mendengarkan. Wa ma'a sama'ihi yanfa, katanya. Kata musyrikin, si mayit mendengarkan. Dengan juga dia mendengarkan, juga dia bisa memberikan manfaat. Maka dikatakan, ahlu syirik masadakul al-khabira, tidak memiliki kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membalik fakta, Allah menghukumi bahwasanya si mayit tidak mendengarkan. Seandainya mendengar pun tidak mampu mengijabai. Tapi mereka mengklaim sebaliknya, si mayit mendengarkan dan juga bisa memberikan manfaat terhadap siapa yang menyeru dia. Maka dengan sebab ini, fataraku al-islam wal imana ro'san. Maka dengan sebab inilah mereka itu meninggalkan Islam dan iman ro'san, yakni meninggalkan benar-benar habis. Tidak ada iman, tidak ada Islam sama sekali. Ini namanya ro'san. Kama tara alai al-aktara min jahalati hadil umma, sebagaimana engkau melihat kebanyakan manusia di atas kekufuran dan kesyirikan ini. Mereka siapa? Mereka para orang-orang dari kalangan umat ini yang bodoh. Min jahalati hadil umma, dari orang-orang yang bodoh yang ada dalam umat ini. Ini namanya ikhwah belajar, yang ditegaskannya adalah tentang mempelajari ilmu waqi', fakta yang ada. Tapi ikhwah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wattakhadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah, dan mereka menjadikan dari selain Allah alihah, sesembahan-sesembahan. Apa tujuannya? Liyakunu lahum izzah, agar supaya mereka memiliki izzah, keperkasaan, kemuliaan, memiliki wibawa. Kala, sekali-kali tidak. Bahkan mereka yang kalian klaim dari selain Allah sebagai al-aliha, sayakfuruna bi ibadatihim, akan ingkar dengan ibadahnya mereka. Para musyrik kepada al-aliha min dunillah, wa yakununa alaihim didda, dan akan menjadi lawan dan sebaliknya atas apa yang mereka anggap. Ini namanya ayat satu dengan yang lain saling tafsir menafsirkan. Ayat yang telah kita baca, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa la sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ini Semisal dengan ayat yang kita baca ini, kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakfuruna alaihim didda. Maknanya ayat ini saling tafsir menafsirkan, saling jelas menjelaskan, saling kuat menguatkan terkait dengan kelakuannya musyrikin dan akibat apa yang mereka lakukan nanti di akhirat. Sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah akan mengkufuri, mengingkari ibadah mereka dulu di dunia. Dan akan menjadi lawan mereka. Wa yakunu alaihim didda. Didda adalah akan menjadi lawan. Wa qawluhu wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Qala Ibnu Katsir yatabarra'una minkum. Yakfurun yatabarra'un. Kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man laystajibu lahu ila yawmil qiyamah. Wa man du'aihim ghafilun. Wa idza hasyara an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatin kafirin. Wa kanu bi ibadatin kafirin ini juga sama dengan ayat yang tadi dalam matan dikatakan wa yaumal qiyam yakfuruna bisyirkikum. Maka dikatakan ayat ini dengan yang lainnya saling tafsir menafsirkan, saling jelas menjelaskan, saling kuat menguatkan. Wa kanu bi ibadatin kafirin seperti wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, sama saja enggak ada beda. Jadi ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian syarahnya yang dibawakan oleh beliau di sini, membawakan beberapa ayat sebagai syawahidnya, ini semua adalah saling tafsir menafsirkan, saling kuat menguatkan. Mafhum ya ikhwah? Kenapa? Karena kalimat wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum sama dengan wakanu bi ibadatin kafirin. Ya. Seperti kalla sayakfuruna bi ibadati wa yakfuruna alaihim didda. Enggak ada beda. Semuanya sama. Qala wa qawluhu wa la yunabbi'uka mislu khabir. Wa la yunabbi'uka mislu khabir. Dan mirkaf ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai wa la yukhbiruka bi awaqibil umur wa ma aliha. Wa ma'aliha. Ma'al itu jama'. Wa ma tasiru ilaihi mislu khabirin biha. Ini wala yukhbiruka. Dan tidak ada yang beri kabar kepada kamu tentang awaqibul umur, tentang akibat-akibat semua perkara dan bagaimana ujungnya. Dan kayak apa jadinya. Gak ada yang beri kabar kepada kamu yang tahu tentang hakikatnya seperti yang maha khabir, yang maha tahu dengannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, kala kada dayakni nafsahu tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah ta'ala yang maha khabir. Yang paling tahu tentang semua perkara. Fa innahu akhbaru bil waqi' wa la mahalata. Fa innahu, maka Allah Subhanahu wa taala akhbaru. Sim tafdil. Dari khabir. Seperti alim, a'lamu. Khabir akhbaru. Maka sungguh Allah taala adalah yang maha tahu. Bil waqi', dengan hakikat perkara, dengan faktanya permasalahan. La mahalata, tidak ada yang bisa menghalangi tentang apa yang Allah ketahui. Ai wala yunabbi'uka mislullah subhanahu wa ta'ala bi awaqibil umur. Maka dalam ayat ini ada penetapan tentang sifat ilmu bagi Allah ta'ala. Walajnabbi'uka mislu khabir. Dalam ayat ini ada penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Berkata Sabdu Rahman bin Hasan kultu wal musyrikuna lam yaslam yusallimu lil alim. Bukan lam yaslamu, lam yusallimu. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, lam yusallimu, bukan lam yaslamu atau lam yuslimu. Tapi lam yusallimu, tidak apa, tidak apa, menyerahkan kepada yang maha mengetahui, yang maha khabir, apa yang apa ama akhbaro bi apa yang Allah khabarkan dengannya. An ma'budatihim, artinya orang-orang musyrik ini tidak tunduk, tidak patuh, tidak menyerah terhadap yang maha mengetahui yaitu Allah, yang maha khabir. Tentang apa yang Allah khabarkan dengannya terkait dengan sesembahan-sesembahan mereka. Artinya, apa yang Allah khabarkan tentang keadaan sesembahannya mereka itu, para musyrikin tak peduli, enggak ngubris. Ngafum? Nah itu. Jadi para musyrikin tidak dalam menggubris apa yang Allah khabarkan, yang mana Allah adalah Maha Alim, Maha Khabir. Apa yang Allah khabarkan tentang keberadaan sesembahan mereka, para musyrikin itu tidak digubris oleh musyrikin. Nah, jadi mereka orang-orang yang degil. Kuburyun pun seperti itu, orang-orang yang degil. Brutal dan degil. Para pak ayahnya buka termasuk pembesar para orang-orang yang degil. Nah, kiai-kiai kuburin orang-orang yang degil. Orang yang bandel. Nah, keberadaan sesembahan yang mereka ibadah jalan Allah, di Allah kabarkan dalam Al-Quran, tidak digubris oleh mereka. Di mana bahwasanya mereka tidak mendengarkan. Seandainya pun mendengar, tidak mampu mengijabai. Dan nanti mereka akan mengingkari kesyirikan mereka. Ini tidak digubris oleh musyrikin. Walaupun dibaca ayat ini hari demi hari. Untuk tumpengan. Ini tumpeng? Ini tumpeng? Apa tumpeng? Hah? Tumpeng itu biasanya lincip. Lancip ke atas. Hah? Nasi yang dibikin? Lancip kayak apa? Hah? Kayak apa? Kayak kerucut ya itu. Itu namanya tumpeng. Nah. Perhatikan. Jadi musyrikin ini orang yang enggak peduli. Lam yusallimu lil alim. Apa? Tak terima. Enggak menyerahkan permasalahan kepada apa yang Allah kabarkan. Enggak pasrah. Enggak tunduk. Terhadap Allah Ta'ala, terhadap yang maha khabir, apa yang Allah khabarkan dengannya tentang sesembahan mereka itu enggak peduli. Faqalu tamliku wa tasma'u. Faqalu tamliku. Tamliku ini demirnya apa, Haidar? Eh? Hah? Maksud anta. Ah, ayo. Eh? Apa? Ia kembali kepada siapa? Hah? Hah? Ma'budatihim ahsan tanam. Faqalu, mereka bilang, musyrikin bilang, alihatum tamliku wa tasma'u. Para musyrikin itu bilang, dengan bentuk tidak terima terhadap Allah Ta'ala, dengan enggak gubris kepada Allah, Allah bilang bahwasanya mereka para ahliya enggak mendengarkan. Kalau diseru. Seandainya mendengarkan enggak mampu mengijabai. Nanti pada hari kiamat akan kufur dengan kesyirikan mereka. Mereka bilang sebaliknya. Tamliku wa tasma'u wa tastajibu wa tasfa'u liman da'aha. Musyrikin bilang. Ahliya kami memiliki. Punya hak milik. Mendengarkan, mengijabai, memberikan syafaat kepada siapa yang menyeru mereka. Bayangkan. Hah? Ini termasuk ugal-ugalan yang paling ugal. Kalau para pemabuk, para penjudi tahu, itu perbuatannya haram, diterjang. Dan punya harapan untuk bertaubat. Kalau musyrikin ini, kuburin ini orang yang degil. Mafhum? Maka kiyainya pun pantas dikafirkan. Dikatakan musyrik dan kafir. Enggak mau taubat. Dikatakan kalau mati tidak seperti itu maka penghuni neraka. Sekarang disiksa. Sebagaimana kemarin yang telah disyaratkan pada beberapa contoh seperti Jari dan yang lainnya. Afum. Allah bilang mereka enggak mendengarkan. Mereka bilang enggak mendengarkan. Bukan enggak dengar, bahkan dengar. Mereka enggak memiliki hak. Mereka punya, kata musyrikin. Mau dikatakan, walam yaltabitu ilama akhbarobi al-khabiru. Hah? Alif mana? Aywa nomor dua. Santa. Yakni qalu dzalika blisni halihim. Mereka bilang bahwasanya sesembahan mereka itu memiliki dan mendengarkan dan mengijabai dan memberikan syafaat kepada siapa yang menyuruh mereka itu. Mereka itu bilang dengan lisanul hal, yakni perbuatan mereka hari-hari sebagai bukti mereka itu menetapkan bahwasanya sesembahan mereka itu memiliki dan mendengar dan mengijabai dan memberikan syafaat. Itu namanya lisanul halihim. Walaupun mulutnya dibilang tidak, tapi keadaan mereka mengatakan iya. Abom. Nah. Lima dari anum asarru ala du'aihim wal istighatsati bihim ba'da an wabbakhahumullahu bi anna alladhi yastaghatsu bihi wa yud'ala budda ay yakuna sami'an basira yadil khairu. Kenapa mereka dalam lisan, dalam hal mereka, keadaan mereka itu sebagai bukti mereka itu mengatakan bahwa sesembahan mereka itu mendengarkan dan memiliki dan mengijabai dan memberikan syafaat. Karena mereka terus-menerus menyeru para sesembahan mereka, minta pertolongan dengan mereka setelah Allah telah badaan wabakhahum. Ani'an tafsiriyah masuk dalam fi'il madhi. Setelah Allah mencela mereka, apa celaannya? Bahwasanya yang dimintai pertolongan dengannya diseru, itu harus keberadaannya adalah sami, mendengar, basir, melihat. Biadil khairu, kebaikan sudah ada pada tangannya. Harus seperti itu kalau diseru. Waladhi yadul ala annahum lam yakunu yaquluna dzalika bi sahil qaul mahakallahu min jawabi qaumi Ibrahim wa abihi lamma sa'alahum. Dan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak ngomong dengan perkataan yang terang bahwasanya sesembahan mereka memiliki dan mendengarkan dan mengijabai dan memberikan syafaat. Buktinya itu apa yang Allah kisahkan tentang jawabnya kaumnya Ibrahim dan jawaban bapaknya Ibrahim. Min jawabi kaum Ibrahim wa jawabi abihi gitu. Jawabnya Ibrahim dan jawabnya bapaknya Ibrahim itu sebagai bukti bahwasanya mereka itu secara keadaannya mengklaim sesembahan mereka dari selain Allah mendengarkan dan memiliki dan mengijabai memberikan syafaat. Kenapa tatkala Ibrahim tanya kepada mereka? Lama sa'alahum. Tatkala Ibrahim tanya kepada mereka, tanya kepada kaumnya Ibrahim dan tanya kepada bapaknya. Hal yasma'unakum ittad'un. Apakah mereka sesembahan kalian dan selain Allah mendengarkan kalian tatkala kalian menyeru mereka? Ayanfa'unakum ayadurun, atau memberikan manfaat kepada kalian atau memberikan madarat? Mereka fa'inum a'radu anil jawab sore. Mereka berpaling dari jawaban yang terang dari pertanyaan. Wa qalu, jawabnya apa? Jawabnya lain. Apakah sesembahan kalian dari selain Allah mendengarkan tatkala kalian seru atau memberikan manfaat kepada kalian atau memberikan madarat? Jawabnya itu jawaban berpaling. Wa qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dengar enggak dengar, enggak peduli, enggak saya jawab. Yang penting bapak-bapak kami, kami dapati mereka melakukan itu, kami nganut. Wis. Fa jawabum hadza haidatun. Haidatun. Jawaban mereka ini adalah bentuknya adalah jawaban yang dikatakan apa? Belandit. Nyeleweng. Keluar dari pertanyaan. Ditanya oleh Ibrahim, apakah mereka mendengar kalian ketika kalian seru atau memberikan manfaat pada kalian atau memberikan madarat? Bukan jawabannya itu mendengar atau enggak mendengar. Memberikan manfaat atau enggak memberikan manfaat, jawabnya apa? Kami mendapati bapak-bapak kami seperti itu melakukan. Nah, dengar enggak dengar perkara lain itu. Cuma kami dapati seperti itu. Maka jawaban yang dikatakan haidatun anil jawab al-mutafiq li su'al. Jawaban mereka ini adalah nyeleweng dari jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Mohon ya ikhwah. Ini dalam bahasa kita dikatakan apa? Mengalihkan permasalahan kata mereka. Nah, itu. mengalihkan permasalahan ditanya, sebab kalian ini mendengar atau enggak kalau ketika kalian seru? Berikan manfaat atau enggak? Kalau kalian minta. Berikan manfaat jawabnya bukan dijawab dengan pertanyaan. Nah, sesuai dengan pertanyaan enggak, tapi jawabnya apa? Kami dapati bapak-bapak kami melakukan seperti itu. Ya kan? Dengan demikian lisan mereka itu walaupun enggak ngomong mendengarkan tapi apa keadaannya mereka mengklaim bahwasanya al-aliha mereka itu mendengarkan dan mengijabahi dan memberikan syafaat dan juga punya milik hak milik. Ini namanya lisanul hal. Mafhum ya ikhwan? Jadi ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Lisanul maqal adalah ucapan dengan mulut. Lisanul hal adalah ucapan dengan perbuatan. Perbuatan mewakili lisan mulutnya. Mafhum itu? Itu namanya jawaban yang dikatakan haida. Hada yahidu. Haida namanya banyak leweng. Menghindar dari konteks pertanyaan. Mengutarakan jawaban lain yang enggak sesuai dengan pertanyaan. Maka dikatakan haidatun anil jawab al-mutabik lis-soal. Nyeleweng dari perjawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Maknanya lam balam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabiru min anna kulla ma'budin yu'adi abidahu yaumal qiyamah yatabarra'u minhu. Para musyrikin tidak menghiraukan kepada apa yang Allah beritakan, Allah kabarkan. Apa yang Allah kabarkan? Bahwasanya seluruh sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah akan memusuhi penyembahnya nanti pada hari kiamat. Dan akan berlepas diri dari penyembahnya. Ini enggak gubris. Ini namanya bandel. Degil. Kama qala ta'ala wa yawma nahsuruhum jami'an. Thumma naqulu lil ladina asyraku. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, pada hari kami mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian kami berkata kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan dulu di dunia. Makanakum usbutu bimakanikum. Ya kan? Diam di tempat, jangan bergerak. Itu namanya makanakum. Makanakum antum wasuraka'ukum. Kalian jangan bergerak, diam di tempat. Kalian dan sekutu-sekutu kalian. Setelah itu fajayalna bainahum, maka setelah itu kami pisahkan di antara mereka. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Nah, di situ. Wa qala syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka bilang kepada para penyembah mereka, kami kalian dulu tidaklah menyembah kami. Jadi para al-aliha yang dulu diklaim di dunia sebagai al-aliha min dunillah nanti pada hari kiamat akan mengingkari. Kalian dulu enggak mengibadai kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. In kunna an ibadatikum la ghafilin. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan antara kalian. Tiada lain kami dulu adalah lalai dari ibadah kalian yang kalian arahkan kepada kami di dunia. Ini nanti di akhirat seperti itu. Ini khabar. Dan khabar ini tidak akan ada nasakhnya. Karena nasakh, hukum nasakh dalam Islam itu tidak akan mengena khabar. Mengena insa. Perintah dan larangan. Khabar tidak akan ada nasakhnya. Pasti akan terjadi seperti ini. Hunalika kata belu kullu nafsin ma aslafat. Di sana, masing-masing jiwa tablu akan diuji atas apa yang dulu pernah mereka lakukan masing-masing jiwa. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi, siapa mereka? Siapa Allah? Maulahum. Dialah Allah yang memiliki mereka. Yang menguasai mereka. Wadala anhum makanu yaftarun. Dan yang mereka dulu sembah dari sana Allah akan sirna. Tidak akan membela mereka. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Jurayth Anau kala kala mujahidun in kunna an ibadatikum la ghafirin kala yakulu dhalika kulu se'in kana ya'budu. Kana yu'badu min dunillah. Berkata mujahid, in kunna an ibadatikum la ghafirin. Kala kala mujahid yakulu dhalika. Ngomong seperti itu. Kulu se'in. Dhalika ini adalah maf'ulun bi. Kulu se'in fa'ilnya yakul. Kalau fa'ilnya mungkin adalah kalau nadamnya kepada mujahid. Ya kan? Mujahid bilang, akan ngomong seperti itu segala sesuatu yang dulu diibadah dan selain Allah. Ngomong apa? In kunna an ibadatikum la ghafilin. Kami dulu, tatkala kalian mengibadah kami, kami lalai, kami enggak sadar, kami enggak paham. Kami enggak terasa. Ini seluruh sesembahan akan ngomong seperti yaqulu dzalika, dzalika ini adalah maf'ulun bi. Qulu sa'ini fa'il ya yaqul. Perhatikan. Jadi yang diibadah selain Allah Ta'ala seluruhnya akan ngomong seperti itu, in kunna an ibadatikum la ghafilin. Jadi sesembahan-sesembahan dari selain Allah Ta'ala seluruhnya akan bilang seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini, enggak sadar dan enggak terasa tentang apa dilakukan oleh musyrikin yang menyembah mereka dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan hak untuk diberikan sembelihan, nazar, khauf dan yang lainnya, minta dan macam-macam. Dari semuanya haknya Allah diberikan kepada al-alih min dunillah. Pemna ya ikhwah, jadi orang yang paling degil adalah mereka-mereka yang mengajak kepada kesyirikan dan orang yang tidak paham kedegilan musyrikin. Ini adalah rawan akan rapuhnya akidah mereka. Nah, dengan demikian beruntunglah orang yang belajar. Selamat dari kebodohan orang-orang yang bodoh. Betul. Nah, bagaimana manusia gak mau belajar? Yang penting tidak melakukan syirik. Gak melakukan syirik tapi akan toleransi dengan musyrikin. Sama saja. Terjatuh dalam perkara yang parah. Karena tidak belajar. Tapi kalau orang itu memiliki ilmu, maka dia akan mengingkari minimal dalam hatinya. Ini bentuk iman yang paling lemah. Kalau hatinya tidak mengingkari, maka sama dengan para pelaku kemungkaran dan kejahatan. Di antaranya adalah pelaku kesyirikan. Na'udzubillahi minadz dzalal. Bagaimana manusia berkawan dengan para musyrikin? Berkawan dengan para arraf, tukang ramal dan yang lainnya. Fal kayyisu yastaqbilu hadhil ayati allati hiyal hujja wan nur wal burhanu bil imani wal qabul wal amal. Al kayyis al fatin fa ta nun cerdas terdik al akil itu namanya kayyis al fatin fa ta nun fatin memiliki sifat apa fatonah terdik, cerdas, akil. Seorang yang terdik, cerdas menerima ayat ini yang ia sebagai hujjah dan cahaya dan bukti akan jadikan hujjah di hadapan Allah, menerima dengan beriman dan kabul dan amal. Ya diimani, ya diterima dan diamalkan. Bentuk pengamalannya adalah ingkar terhadap musyrikin, ingkar terhadap orang yang toleransi terhadap syirik, ingkar terhadap orang yang ngelenyek dalam salat tauhid. Nah, enggak mau gubris para dai yang dia itu ngelenyek dalam salat syirik, dalam salat tauhid. Memayik. Ini adalah orang yang kayis. Orang yang fatin, orang yang akil. Nah, inilah keberadaan ilmu. Itulah manfaat ilmu. Itulah manfaat belajar. Bagaimana seorang yang kaya sini? Faizar itu a'malahu lillahi wahdahu duna kulli masiwahu. Maka dia memurnikan. Karena dia al-fatin al-akil. Maka dia memurnikan seluruh amalannya hanyalah untuk Allah. Tak. Bukan untuk siapa saja selain Allah Ta'ala. Miman la yamliku li nafsihi naf'an wala daf'an fadlan an ghairihi. Maka dia memurnikan seluruh amalannya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Tanpa siapapun dia selain Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang tidak memiliki bagi dirinya manfaat dan juga daf'an apa? Menolak madarat, apalagi memberikan manfaat bagi orang lain. Paham ya, ikhwah? Di sini. Maka oleh itu perhatikan belajar tauhid ini adalah belajar benar-benar untuk menguatkan hati. Ya kan? Bukan kok fadlul amal, fadlul amal, fadlul amal, hatinya rapuh, yang penting banyak beramal. Untuk menguatkan hati, dengan hati itu kuat. Ya? Maka enggak gampang digoncang oleh bukan mereka yang membawa syubhat. Baik. Insyaallah kita selesai dari ayat tadi, kita masuk kepada ayat sahih an Anas anna qala sujjan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu fa qala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum fa nazalat hadzal ayat laisa laka minal amri syai'un. Insyaallah akan kita baca di waktu yang lain, semoga apa yang telah kita lewati sebagai bentuk apa upaya untuk membenahi hati dari banyaknya kerancauan dalam memahami agama ini. Alhamdulillah, tafadhalu.